Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala masih dalam pembahasan jual beli yang terlarang. Kata beliau rahimallahu wa an bai'ataini fi bai'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu jual beli. Dua akad dalam satu barang. Maksudnya tanpa ditentukan akad mana yang dipilih. Itu maksudnya. Perlu diperhatikan itu. Nabi melarang melakukan dua akad dalam satu barang tanpa ditentukan. Harus begitu lanjutannya. Harus diingat. Karena kalau ditentukan, sekarang ada orang bilang, saya jual kepada kamu ini pulpen ini, kalau cash 1000, cicil 1500. Setelah itu dipilih, oh, saya mau cicil saya. Biar dicicil 500 sebulan. Tahu 500 rupiah. Tahu kan? Saya pilih cicil. Sudah, sah. Yang dimaksud di sini adalah, tidak ada ketentuan. Mana yang dipilih? Perhatikan baik-baik. Jadi karena sebagian orang samar kadang. Ketika ada seperti itu, langsung dia bilang dua akad. Kalau tidak ada yang dipilih, sama dengan sekarang, muskilah kita sekarang yang online ini sekarang. Ya, kan bayar di toko harganya 9.000. Bayar pakai OVO misalnya hanya 8.000. Ini kan dua harga menurutnya. Dua harga. Ini kan baru-baru penawaran. Mau langsung 9.000, mau pakai OVO 8.000, ini penawaran. Setelah itu dia mau tentukan yang mana. Kalau dia tentukan, oh saya mau cash, ya pergi ke toko. Oh enggak, saya mau pakai OVO, berarti harga ini. Berarti dia bayar berapa? 8.000. Ini kan sudah dia pilih. Enggak ada dibilang apa? Dua harga. Jelas ini? Nah, sebagian orang bilang, ini kan dua harga. Ini dilarang oleh Nabi, dua harga. Memang, iya ada hadisnya. Memang ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, ya, melarang hal tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annannabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'ataini fi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Dipahami ini? Tapi ingat, ini kalau apa? Kalau apa? Dia belum tentukan mana yang dia pilih berpisah. Berpisah. Akan dicontoh oleh Ibnu Qudamah. Ya. Wa huwa yaqul, contohnya dia bilang, bi tukahada bi asyrati sihahin au isrina mukassarah. Au yaqul bi tukahada ala an tabi'ani hada au atau tashtariya minni hada. Dia bilang, saya jual pada kamu ini dengan 10 cash atau 20 cicil. Ya, mukassarah maksudnya dibayar pisah-pisah. Cicil bahasa kitanya. Siha halan maksudnya. Siha maksudnya apa? Halan. Kalau mukassarah maksudnya apa? Muajjalan, dicicil. Ditakdir dengan mukassarah kan dibayar sedikit demi sedikit. Jelas? Setelah itu berpisah. Langsung pergi. Paham kan? Tanpa ada saya mau yang cicil atau saya mau yang saya mau yang cash. Tidak ada. Ada demikian pula dia bilang, saya jual kepada kamu ini dengan syarat ya kamu, oh ya, antabi anihada. Kamu menjual juga kepada saya ini. Atau dia bilang, ya kamu membeli dari saya ini. Paham ini? Jadi, berarti kan dua akad ini. Dua akad kan? Saya mau beli kepada kamu ini, saya jual kepada kamu ini, tapi kamu jual saya ini ya. Barangmu. Paham kan? Satu akad pertama. Atau dia bilang, kamu jual kepadaku ini. Dua akad. Ini kalau barang dengan barang. Kalau barang dengan barang. Ya. Misalnya, ya, kita contohkan Ismail datang ke Imran. Imran, saya mau beli apanya Imran? Apanya yang bisa dijual dari Imran? Selain dirinya. Oh, alat pijit. Baik. Ismail datang ke Imran. Imran, saya mau jual kepada kamu ini. Apa yang Ismail punya? Hah? Parfum. Wah, Masya Allah. Mana dia? Oh, ada situ. Nah, jadi Ismail punya parfum, tapi Imran punya alat pijit. Ismail bilang, Imran, saya mau jual pada kamu ini, beli ini parfum saya. Tapi kamu jual kepada saya alat pijitmu. Atau saya mau jual kepada kamu ini parfum ini, tapi dengan syarat kamu beli juga yang ini dari barang saya. Dua. Jadi tidak ada dari barang Imran dia mau ambil kalau yang kedua. Jadi dua, dia kasih Imran berapa pilihan? Dua. Dia mau jual parfumnya dengan syarat Imran kasih alat pijitnya. Atau dia beli dari yang punya Ismail barang lain lagi. Saya mau jual ini parfum ini, Masya Allah gaharu ini. Tapi syaratnya kamu beli ini yang satu ini juga. Dipahami ini kan? Berapa harganya? Dua. Setelah itu tanpa ada kata sepakat yang ini itu, dia langsung berpisah. Ini namanya jual beli dengan dua transaksi dalam satu jual beli. Ini dilarang. Karena kenapa? Kenapa dilarang? Ah, ini nanti menyebabkan pertikaian. Ya. Nanti Imran tidak mau jual alat pijitnya, bahaya. Hah? Dan juga dia tidak mau beli barang lain kecuali parfum yang tadi itu. Berselisih, bisa naik ke kodi hakim. Paham kan? Masalah ini. Masalah. Ya, walaupun barangnya tidak majhul ini ada, tapi pelanggarannya apa? Dua akad yang tidak ditentukan, dia mau pilih yang mana. Jelas kan? Ini Masya Allah, perlu antum perhatikan. Ini jual beli, di antara jual beli yang terlarang. Dan akad seperti ini akad yang tidak sah. Walaupun ada sedikit dari orang Hanafiyah mengatakan sah, tapi tidak peduli, jangan pedulikan mereka, karena dalil lebih berhak untuk kita ikuti. Dalil lebih berhak untuk kita apa? Ikuti. Demikian pula nanti ada pendapat orang Hanafiyah yang terkait dengan talaku as-silah. Mereka bilang hak sah yang talaku rukban orang yang ya memalangi di jalan. Mayoritas tidak sah akadnya seperti itu. Artinya boleh sih tadi yang punya barang ambil kembali. Walaupun Hanafiya bilang apa? Sah. Sah. Paham kan? Tapi dia berdosa karena menipu. Karena menipu. Tapi yang benar kata para ulama, jangan tengok pada pendapat Hanafiya. Karena dalil lebih berhak kita ikuti. Dalil lebih berhak kita ikuti. Ada ini jual beli terlarang. Selanjutnya, waqol. Dan Nabi bilang, ada antum di waqolnya? Tidak ada? Ada? Waqala la talaqqu as-sila hatta yuhbatu bihal aswa. Jangan kalian ya apa dibilang itu Abah tadi? Menahan. Hah? Menghadang. Ajak kalian menghadang barang sampai dia jatuh di pasar. Sampai di pasar. Ini juga termasuk jual beli terlarang ya, karena banyak sekali hadis terkait dengan ini. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim, ada hadis riwayat Muslim. Kan ini termasuk menipu. Menipu si yang punya barang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqawul halab la talaqawul jalab. Faman talaqahu fastaru minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fahuwa bil khiyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menghadang al-jalab. Al-jalab ya tadi orang yang bawa barang. Orang yang bawa barang. Siapa yang menghadangnya, kemudian dia beli darinya, ya, dia beli darinya atau dia jual kepadanya, maka kalau datang tuannya nanti ke pasar yang punya, dia sudah jual di jalan. Tapi setelah itu dia masuk ke pasar karena butuh. Pak, sesuatu yang dia mau beli, ternyata dia ditipu bahwa bilqiyat, maka punya barang bisa memilih. Paham kan? Memilih. Artinya kalau dia mau ikhlaskan ya, terlanjur lain kali, saya tidak akan anu lagi. Bisa dia maafkan. Bisa juga apa? Diambil kembali barangnya. Kamu telah menipu saya, sini barang saya mau jual sendiri di pasar. Semua jual sendiri di pasar. Ini ya pendapat mayoritas ulama, dinukil dari Abu Hanifah boleh, tapi ingat sunnah Rasulullah ahakku an tattabi. Sunnah Nabi lebih berhak untuk antum apa? Ikuti, karena Nabi larang. Kenapa kita katakan apa? Boleh. Mungkin Abu Hanifah rahimahullah belum sampai kepada beliau apa? Dalil tadi itu, karena beliau seringnya beramal dengan apa? Qiyas. Karena sedikitnya hadis yang sampai kepada beliau. Dan dari sisi hadis juga beliau adalah rawi yang dhaif. Paham kan? Dia adalah rawi yang dhaif. Ini masya Allah yang benarnya tidak dibolehkan. Sah, tidak sah jual belinya. Kemudian kata beliau rahmallahu wa qala man ishtara tu'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Masya Allah. Kata beliau, siapa yang ya membeli, siapa yang menjual makanan, maka jangan dia jual sampai dia yastawfiyahu, memenuhinya. Maksud memenuhi di sini maksudnya mengambilnya, memilikinya. Paham kan? Sampai dia memilikinya dan mengambilnya. Bahkan kata para ulama sampai dia memindahkannya kalau bisa dipindahkan. Sampai dia memindahkannya kalau bisa dipindahkan. Paham? Dan kata memindahkan ini macam-macam kata para ulama. Ya, macam-macam tergantung barangnya. Tergantung barangnya. Bisa pindah gudang, bisa juga pindah tangan, bisa juga ya sudah pindah plastik. Paham kan? Bisa. Ya, bisa juga pindah keranjang. Bisa. Paham kan? Macam-macam. Bisa juga barangnya kalau tidak dipindah ya bisa juga ya hal yang membuat barang itu seperti jadi pindah. Seperti kalau rumah kan tidak bisa dipindah. Ya, pindah surat-suratnya misalnya. Paham kan? Tergantung. Ya, ini tidak boleh kita menjualnya. Siapa yang membeli tidak boleh dia jual sampai apa? Memegangnya. Kenapa? Karena ini nanti bahaya akan menyebabkan perselisihan. Karena nanti si penjual kalau dia lihat kita jual lagi ke harga yang tinggi, dia bisa saja batalkan. Saya saja yang jual. Kenapa harus lewat dia? Iya kan? Kalau lewat dia 10.000, saya jual langsung ke situ 12.000. Paham? Nah, kalau sudah pindah tangan kan tidak ada haknya untuk seperti itu. Paham kan? Apakah ini berselisih nanti? Ini menyebabkan apa? Perselisihan. Maka dalam masalah ini masya Allah di syariat kita melarang. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuba sila haitu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang ya ketika ya dia membelinya. Tuba menjual, tubata membeli. Sama dengan isyaro dan istaro. Kalau istaro apa? Membeli. Kalau syaro menjual. Kebalikannya itu dua kata itu. Jadi kalau ada tambahan ta, beda maknanya. Satu kata tapi maknanya berlawanan. Fala tuba, Nabi melarang untuk membeli, menjual barang ketika dia dan ketika dia apa? Hah? Ketika dia beli. Nabi melarang jual barang ketika dia beli. Sampai kapan? Sampai si tujar, si pedagangnya itu memindahkannya ke rumahnya. Paham gak ini? Inilah makna yastawfiyahu. Paham gak ini? Sampai dia memegang barangnya. Masuk pelanggaran juga dalam jual beli mala tamlik. Karena belum selesai akad. Dipaham ini? Iya, masuk dalam jual beli yang belum dia miliki. Jadi pilihannya supaya boleh, dia beli dulu, dipindah ke tangannya, baru dia boleh jual. Dipahami ini? Ya, ini terkait dengan kredit. Perhatikan ini, kredit banyak kesalahan di pembiayaan. Pembiayaan kenapa salah? Orang boleh jual beli cicil. Tapi sekarang, prakteknya di pembiayaan, kita pergi ke pembiayaan, paham gak? Dia sudah akad sama si pembeli, padahal barangnya masih di toko. Setelah akad, baru dia bayar di toko, baru diambil barangnya oleh siapa? Yang pembeli, diantarkan ke rumahnya. Salah, kenapa salah? Kan dia sudah akad, belum dia miliki barangnya. Ini dilarang dalam syariat. Ini dilarang dalam syariat. Jelas kan tuh, paham bentuknya ini? Di pembiayaan. Pembiayaan yang ada, begitu prakteknya. Jadi kita pergi akad sama dia. Paham gak ini? Iya? Jelas ini? Sama dengan sekarang juga, ini motor. Sama dengan di jalan-jalan itu, yang HP. Tanpa apa? Denda. Begitu loh. Bahkan tanpa data, cukup KTP, KK, kartu BPJS, dapat HP OVO. Paham? Tanpa denda, tanpa DP. Orang kan dengar itu kan, tidak riba. Kan tidak ada denda, tidak ada DP. Kan tidak riba. Dijual belinya tidak sah. Di toko situ, sudah ada adiranya. Jadi kita akan sama adira, baru pergi ambil HP. Jadi dia belum beli itu HP-nya. Kecuali setelah kita tanda tangan. Itu salah. Transaksinya yang salah, bukan denda dan DP. Anda paham gak ini? Karena masing-masing di toko yang jual beli begitu, ada adira di situ. Yang duduk, kita akan sama dia, setelah itu pergi ambil barang di mana? Di toko. Dia belum miliki. Jadi pelanggaran dalam apa? Jual beli. Pelanggaran dalam jual beli. Larangannya di sini. Larangannya. Boleh, kalau ada yang mau beli. Saya mau beli HP begini. Oh, yang kamu ingin kenapa? Ya bagaimana? Tidak apa-apa dia lihat-lihat barangnya. Setelah itu dia beli di tokonya, baru dia jual ke sini. Dia beli misalnya 500 ribu, dia jual 1 juta, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena cicil. Dipahami? Jadi dia beli, selesaikan dulu di sini, baru boleh berakad di sini. Sekarang pelanggarannya, dia akad duluan, baru sebentar pergi ambil barangnya. Dipaham kesalahannya? Paham nih? Ini masuk di sini. Nabi melarang menjual ketika langsung dibeli, saat dibeli, sampai pindah tangan. Jelas ini? Pindah tangan. Jelas kan? Ini selesai. Iya. Nah, ini beberapa jual beli yang belum sebutkan. Dan masih ada banyak jual beli yang belum tidak sebutkan dari jual beli terlarang. Dari jual beli yang terlarang. Di antaranya, ya, untuk kesempurnaan disebutkan oleh para ulama, ya, masalah, ya, di masalah jual beli, termasuk jual beli yang terlarang, yaitu jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Bukan adzan pertama. Kalau adzan pertama kan hanya pemanggilan, peringatan bahwa Jumat telah dekat. Adzan kedua, apa hukumnya? Tanggal? Iya. Nah, ini jual beli seperti ini tidak boleh. Tapi bagi orang yang wajib hadir Jumat. Adapun yang melakukan transaksi jual beli bukan orang yang wajib hadir Jumat seperti perempuan, budak, sah. Tanggal? Kenapa kita katakan tidak boleh bagi orang yang wajib hadir Jumat? Karena melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dia disuruh bersegera untuk kepada dzikrullah, kemudian setelahnya wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Diperintahkan untuk meninggalkan apa? Untuk meninggalkan jual beli. Pak Muhammad, ada di buku Ahmad di halaman 37. Karena cepat sekali dia buka sampai di bab riba. Mau sekali ini masuk bab riba. Iya. Iya, jual beli setelah azan. Setelah azan yang kedua di pembahasan apa? Setelah azan kedua bagi orang yang wajib padanya hadir Jumat. Ini tidak boleh. Termasuk jual beli terlarang. Bagi orang yang wajib hadir Jumat, tentunya laki-laki Muslim balik akid. Dah? Laki-laki yang sudah balik Muslim dan berakad. Jelas? Ini termasuk jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama yang termasuk jual beli yang terlarang, ya, di antara yang terkenalnya ada jual beli dengan cara, ya, kalau jual beli, ya, pedang, ya, barang saat fitnah. Nah, ini tentunya di keadaan khusus, ya, kita lewati saja. Artinya maksudnya gini sekarang, ya, lagi terjadi perang. Perang ini bukan perang yang syar'i antara kampung. Paham? Apa hukum jual pedang saat itu? Nah ini, di saat-saat ini jual beli khusus. Saat itu jual pedang, jual peluru, jual anak panah. Paham ya? Jual beli saat ini terjadi fitnah, itu diharamkan. Itu diharamkan, tapi ini kejadiannya tidak selalu. Tapi kalau terjadi, itu tidak boleh. Siapa yang menjual barang saat aman, kemudian tiba-tiba perang di depannya, tutup toko. Tidak boleh dia, mumpung ini, alhamdulillah, laku pasti ini. Ya, tidak boleh. Haram, karena kita masuk dalam masalah ta'awud dalam dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Kemudian para ulama menjelaskan juga di antara jual beli yang terlarang, jual beli yang terlarang, dan ini yang terkenalnya, bai'ul urbun. Jual beli dengan cara urbun. Kasih tanda jadi. Paham ini? Jual beli dengan cara apa? Urbun. Dengan memberikan kepada si penjual tanda jadi. Tahu tanda jadi? Jadi ini barang belum ada keputusan untuk dibeli. Tahu kan? Tapi saya beli dulu apa? Tanda jadi. Ini tanda jadinya. Maksudnya ini untuk menjaga itu barang. Untuk menjaminnya. Kalau antum tidak kasih tanda jadi, biasanya dia akan jual lagi ke orang lain. Paham? Kalau kita kasih tanda jadi, bisa enggak? Ah, ini tanda jadi. Kalau mau bentuknya ini tanda jadi ini, kalau jadi, maka kalau selesai, misalnya jadi akadnya, sudah dimasukkan ke harga. Dimasukkan ke mana? Ke harga. Misalnya tadi harganya ini 100 ribu. Dikasih tanda jadi berapa? 10 ribu. Tamal akad. Akadnya, ya, sepakati. Setelahnya, setelah beberapa lama dikasih fiar begitu, ya, saya insya Allah saya akan usahakan 3 hari ini tanda jadinya 10 ribu. Kalau 3 hari datang saya mau jadi, sudah tinggal dia bayar berapa? 90. Itu namanya bai'ul urbun. Kalau tidak jadi setelah 3 hari tidak ada kabar, tidak jadi, maka tanda jadi milik pihak yang menjual. Itu tanda jadi. Paham gak ini? Jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Yang menjual. Jelas ini? Tanda jadinya. Jual beli seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Karena masalahnya kalau tidak jadi miliknya, nanti dia tidak ambil barang. Dia tidak ambil barang, kenapa uangnya diambil? Paham? Ini jual beli secara urbun atau arbun boleh. Boleh di doma, boleh di fathah. Ini berselisih para ulama akan boleh atau tidaknya. Ya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh. Ini termasuk jual beli dari jual beli yang sah. Ini pendapat orang Hanabilah. Ya? Pendapat orang Hanabilah yang mengatakan apa? Boleh hal tersebut. Ya? Bahkan ini juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, la ba'sa bi bai'ul urbun. Tidak masalah dengan jual beli dengan cara apa? Kasih tanda jadi seperti itu. Sementara mayoritas ulama dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa hal ini tidak dibolehkan. Hal ini tidak dibolehkan. Kenapa? Pertama, mereka berdalil dengan hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il urbun, naha an bai'il arban. Nabi SAW melarang dengan cara jual beli secara apa? Urbun. Paham kan? Itu dalil mereka. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Terus juga, ya, Ini kata mereka ada pelanggaran kan dia persyaratkan untuk si penjual sesuatu yang tidak ada iwaknya. Kan iya kan? Kalau tidak jadi, hangus uangnya. Kalau tidak jadi, hangus uangnya. Sementara tidak ada iwak, tidak ada penggantinya. Iya kan? Paham ini? Ini alasan mereka. Dan juga di antara mereka ada mengatakan ini sama dengan khiyar al-majhul. Kasih pilihan, tapi pilihannya apa? Majhul, tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Ini kata mereka. Dan juga katanya juga, ya termasuk memakan harta manusia dengan cara apa? Yang batil. Dengan cara yang batil. Ini alasan-alasan yang mengatakan hal itu tidak dibolehkan. Tapi yang kuatnya adalah pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Walaupun menyelisih jumhur. Paham ya? Kenapa bisa? Karena hadis tadi itu, naha an bai urban, do'if sya'albani do'ifkan. Kalau hadisnya do'if, selesai masalah. Ta'lil-ta'lil tadi itu tidak. Kan dikasih hiar memang. Kan di awal kita kasih hiar. Kasih tanda jadi, kalau tidak jadi, hangus. Kalau jadi, ya terhitung dalam akad. Tahan jual beli urbun ini bentuknya. Paham ya? Tanda jadi. Ini kan sudah disepakati di awal. Ini bukan memakan harta manusia dengan cara apa? Batil. Kenapa? Kan dia sudah ridho. Ini tanda jadimu ini kalau tidak jadi kan hangus. Sudah dia apa? Ridho. Dengan batil itu kalau tidak apa? Tidak ada apa? Ridho. Jelas ini? Nah, intinya hadisnya itu sebenarnya. Kalau sahih hadisnya kita bilang tidak boleh. Tapi karena do'if kita bilang apa? Boleh. Kenapa boleh? Karena do'if hadisnya. Dan asal dalam jual beli hukumnya apa? Asal dalam jual beli hukumnya apa? Boleh. Halal. Jelas ini? Kecuali yang dilarang. Ini kesimpulan dan ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Ibn Baz yang mengatakan boleh jual beli dengan cara apa? Urbun atau dibaca arbun boleh. Jelas ya? Jelas ini? Paham ini masalah? Jual beli ini diantara jual beli yang diperselisihkan tapi yang benarnya boleh. Demikian pula yang selanjutnya lagi. Yang selanjutnya lagi termasuk jual beli yang terlarang yang paling terkenal juga adalah jual beli dengan cara inah. Jual beli dengan cara apa? Inah. Ya? Bentuknya disebutkan oleh para ulama jual beli dengan cara inah ini. Dan ini memang terlarang. Tapi pahami bentuknya. Bentuk jual beli cara inah dikatakan oleh para ulama. Yaitu seorang membeli barang dengan harga yang sudah dia maklumi, sudah disepakati, tapi cicil. Hah? Tapi apa? Cicil. Tentukan harganya. Dia pergi ke toko itu, dia bilang saya mau beli barang ini, tapi dengan cara cicil, sudah disepakati 100 ribu, misalnya. 100 ribu. Dengan cara cicil. Kemudian yashtariyaha minhu bi'akolli min dalika asaman naqda. Kemudian pihak tadi itu tadi masih satu syarikat. Masih satu apa? Syarikat. Membeli lagi darinya dengan cara cash. Walaupun lebih kurang. Jual beli dengan cara ina. Paham ini? Atau tidak langsung situ? Dia masuk di pihak di masih di syarikat yang sama penjualan. Setelah terjadi transaksi, tanda tangan semuanya, dia pergi ke pihak pembelian. Saya mau jual barangku tadi yang saya beli. Masih dalam satu apa? Syarikat. Belum dia pindah barangnya. Saya mau jual tadi barang yang beli. Ini jual beli dengan cara ina ini diharamkan. Karena sebenarnya orang ini mau riba. Dia tidak mau mobil, misalnya. Dia mau uang. Cash. Dia butuh uang cash 90 juta misalnya. Akhirnya dia pergi akad. Karena kalau dia mau pinjam di bank, haram, riba nyata. Akhirnya dia transaksi, dia tutup. Dengan jual beli. Dia pergi beli mobil 100 juta. Cicil. Tapi ini harganya kalau dijual cash, bisa turun 90 juta. Akhirnya dia jual, dia beli cicil 100 juta. Dia jual lagi sebelahnya cash atau di tempat itu juga cash 90 juta. Sudah dia dapat uang, dia bayar dengan cicil. Alasannya kan saya cicil mobil, bukan cicil uang. Tidak riba. Nah ini hilah. Ini adalah makar diharamkan. Karena orang seperti ini tidak butuh mobil, tapi butuh apa? uang. Dibanin, tapi dia haluskan, dia makan. Kalau di bank haram, ini kan saya beli mobil. Nah orang saya jual mobil saya. Dibanin, ini makar. Ini makar. Ini diharamkan jual beli secara apa? Inah, seperti ini. Diharamkan jual beli dengan cara seperti ini. Apalagi ini masuk, ya bisa juga masuk dijual beli dengan melakukan dua transaksi dalam satu barang. Paham gak ini? Bahkan masuk dalam jual beli baik udain bidain, jual beli utang dengan utang bisa masuk. Banyak pelanggaran di sini, banyak pelanggaran. Ini banyak hal yang dilarang, maka ini jual beli yang tidak dibolehkan. Jual beli yang tidak dibolehkan. Ini beberapa bentuk, dan ada lagi bentuk lain tapi mirip semua dengan bai'ul inah, mirip, yaitu sama juga dengan jual beli emas, perak, ya, sama. Ya, seperti itu. Masuk lagi juga ya jual beli macam-macam. Enggak harus mobil, enggak harus. Intinya dilihat dari maksudnya. Dilihat dari apa? Maksudnya. Kalau maksudnya bukan barang tapi uang, dilarang. Ini karena ini membuka hilah, membuka makar, membuka tipu daya manusia. Ini beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Setelah itu belum bahas khusus jual beli yang terlarang juga sebenarnya, tapi dibahas secara khusus, yaitu tentang jual beli dengan cara apa? Riba. Dibahas khusus karena bentuknya yang banyak. Ini kita akhirkan.